Oke, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami, dan langsung saja yang mau bergabung bersama kita di sini, sekedar sharing, sekedar ngobrol ya, karena tema dari Bang Kasih ini cukup unik, The Power of Calm. Sejauh mana calm itu bisa mengeluarkan sebuah kekuatan, Bang Kasih? Mana bisa, biasa kalau orang calm, semakin dia diem, calm, makin dipojok-pojokkan sama orang lain loh. Iya, jadi sebenarnya ya, ini ada sebuah gerakan baru ya, kalau Anda lihat di internet gitu loh ya, ada sebuah gerakan baru yang sangat sangat unik sekali. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami gempuran bom pada waktu itu. Nah, untuk membuat warganya tenang, pemerintah Inggris mengeluarkan poster gitu loh, yang sangat terkenal sekali, yaitu keep calm and move on. Keep calm and move on gitu loh. Nah, selama berpuluh-puluh tahun poster itu hilang dan hilang. Dan kemudian poster itu baru ditemukan belum lama ini, pada tahun 1990 sekian gitu loh. Dan akhirnya keep calm ini menjadi gerakan baru dan banyak plesetannya sendiri. Kalau di rumah pelancong, diplesetin keep calm and slow on. Oke. Okay. Nah, tetapi ya kenapa ini menjadi sesuatu yang sebuah aksi yang mendunia untuk agar kita tenang? Karena kita lihat ya bahwa banyak sekali jagoan-jagoan itu, itu memiliki ketenangan yang sangat luar biasa. Contoh, penjudi kelas kakap misalnya, selalu mukanya muka poker, gak bisa ditebak, berdarah dingin. Ada gitu ya, orang mukanya muka poker ya. Tega banget lu nuduh orang ya. Ya ada. Orang kan yang main poker ya, itu kan selalu harus dibilang, wah dia mukanya muka poker. Karena kenapa? Karena kagak ada emosinya. Berdarah dingin gitu loh. Pokoknya mukanya kayak kertas, kayak tembok gitu loh. Kaku gitu loh, kagak ada senyumnya. Pokoknya mukanya muka poker. Dan biasanya justru orang-orang yang seperti itu yang sukar ditebak gitu loh. Biasanya pemain-pemain poker dunia yang sangat handal, itu selalu memperhatikan lawan mainnya, dan mereka berusaha menemukan yang namanya tell. Jadi ada pemain yang kalau kalah gitu, kartunya jelek, dia menunjukkan gerak-gerakan atau simbol-simbol yang khas gitu loh, sehingga orang bisa baca, kartu jelek nih. Tapi ada lagi orang yang kalau kartunya bagus juga ada tell-nya gitu loh, ada gerakannya, ada body language-nya, bahasa tubuhnya dan seterusnya gitu. Sekarang bilang, wah ini kartunya bagus. Tapi kalau yang namanya muka poker gitu ya, wah edan, gak bisa ditebak. Kenapa? Begitu aja mukanya, bagus kartunya begitu, jelek kartunya begitu. Dan itu ternyata sangat luar biasa. Oke, Berarti terus, tadi bentar, sebelum lanjut, berarti kalau yang gak muka poker tuh, misalnya dia punya kartu jelek, kan biasanya tuh ada reaksi, iya, gerakan gelisah gitu ya. Berarti itu belum calm ya? Belum, malah dia ada paniknya ya? Bukan gelisah, malah-malah dia tiba-tiba emosional, dia naruh taruhan besar gitu, ngebluff gitu. Ketahuan kartu lu sebenarnya jelek, lu bluffing aja. Gertak doang. Oke, terus? Misalnya kata guru saya nih ya, misalnya ya, atlet karateka yang hebat-hebat gitu loh, itu tuh mereka tuh punya daya konsentrasi dan daya fokus yang sangat luar biasa, itu berkat ketenangannya gitu loh. Jadi kalau dia berantem gitu loh, dia punya daya konsentrasi yang sangat tinggi, fokus yang sangat tinggi, itu karena dia tenang. Dia mengamati dan dia fight gitu loh. Dia nggak terburu-buru gitu. Dan dia tahu, wah nih celahnya di sini. Begitu dia maju, musuhnya maju, pet, jebret. Gitu. Jadi ternyata tenang itu benar-benar menghanyutkan. Tapi itu berlaku juga untuk di benar-benar membantu saat kita mengalami hal-hal genting gitu ya Bang, di dalam dunia bisnis juga ya. Iya, dan kita lihat ya misalnya ya, pemimpin-pemimpin yang luar biasa gitu. Itu kan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, gak pernah panikan gitu loh. Tenang, sehingga mereka bisa memilih mengambil aksi, bukan mengambil reaksi. Oke. Ada juga sih Bang yang diam-diam menghanyutkan ya kan. Diam-diam tahu-tahu dompet hilang. Sendal hilang. Copet loh. Wah, jadi kita harus belajar ilmu copet ini. Copetnya juga tenang banget ya Bang. Iya. The power of calm juga tuh. Wah, gawat. Jadi, nah, kita mau menggunakan the power of calm ini di dalam bisnis kita. Oke. Sudah ada gambaran lagi mitra bisnis, ini baru sesi kedua ya. Nah, kira-kira apa yang Anda sedang renungkan saat ini? Apakah Anda sudah memiliki ciri dari yang tadi Bang Kavi sebutkan di antaranya ya, dari the power of calm ini? Silakan SMS di 0816924924 untuk sekedar berbagi sharing sama kita di sini, atau telepon di 0216339160. Boleh juga melalui bebas pulsa bagi Anda mitra bisnis di luar Jakarta ya, 0810 Pasasam. Oke, kita akan balik lagi di sesi berikut, jadi tetaplah bersama kami.